Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuk. Hamdan wa syukralillah alladzi amarana bi'tisami hablillah wal ibti'adi anil adatil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattaqu yauma la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'adhu minha adlu wa lahum yunsurun. Al-ayat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadan man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan ali wa sallimu minni mutaqabbalan. Apa kabar semuanya? Allah baik sama kita. Saya kemarin sehari hilang suara, deg-degan untuk hari ini, tapi ketika kita memohon kepada Allah, ya Allah kembalikan suaraku, diuihkeun. Alhamdulillah. Eta teh suara mun hayang mantan balik di penta we ka Allah. Gitu. Semua dari Allah, semua diurus oleh Allah, semua akan kembali kepada Allah. Bersyukur atas apapun nikmatnya. Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ingin hidup lebih indah, lebih ditambah nikmat kehidupan? Ingin? Rumusnya la in syakartum la ajidannakum. Ibu ingin nikmat hidup? Ingin. Ikhlaskan. Yang Allah kasih lewat suami teh lain ti suami, itu teh yang dinafkahkan suami kepada ibu teh ti Allah. Jangan sembah suaminya, sembah Allah yang punya suami kita. Setuju? Setuju. Ibunya ah kasalaki? Aslina? Wani diriungkeun? Salaki maot rek maturan moal? Pret ah. Palsu. Mestinya sehidup semati atuh sis. Ya. Bu, jangan GR, yang Allah kasih berupa nafkah lewat suami teh ti Allah lain ti salaki. Maka mun salaki telat mere nafkah, cokot langsung tina dompetna. Ke mun salaki ngamek, tong melotot ya. Abdi sieun ayah doraka, nah eta nyokot duit langsung tina dompet, bade nyandak titipan Allah. Gitu. Satujo, Bu? Takbir. Tenang, Pak, tenang. Ibu-ibu mah kudu diangkat heula. Kayak diangkat orang bebetkeun. Eta teh titipan bukti salaki maot urang teu ngilu, teu bisa nanaon danu Allah salaki teh betul? Bae salaki kawin deui. Egois. Ongkoh resep boga salaki soleh. Ada hadis yang menyatakan, ini keren nih, ada donor darah, ada Ramadan touring, gaspol, non touring, tuturkan kuring, nanek nuturkan ke mana? Pernah saya touring yang baru dak NMAX, tinggalin jauh, lampu pegat, sakitnya tuh di sini, baru dak tekompak, aing ditinggalkan, ya penistaan agama, ustaz ditinggalkan sendiri tersesat, tung-tung na ayam mobil, mobil hurung, alhamdulillah tuturkan, weh. Pas nu dituturkeun cileupeung ngerem ngadadak, atuh motor urang dempak hareupna. Abong loba balat jauh molotot. Teh kan mobil di hareup teh. Cik Pak, cik teh ngerem tong ngadadak, bapa nyaho teh abdi nuturkeun bapa tita tadi, kalem bro. Sadar teh ieu di mana? Ieu geus di garasi urang. Salah nu nuturkeun, salah nu dituturkeun. Juara bantara penting dituturkeun kana kahadean. Donor darah. Targib tahrihib Ramadan. Dengan menyambut Ramadan ngayakeun acara positif ame Ramadana harampang. Setuju tidak? Setuju. Datuk gedunungan lebaran rek cili hampura mati ayeuna weh. Matak boga salaki ngaresahkeun bu ngeus hampura weh. Da salaki teh rizki lain milik. titipan Allah, matak mun salaki jarang balik geus we sedekahkeun. Nyapanya? Da buktina urang maot mah teu ngilu. Aslina. Bu, resep boga salaki soleh? Kalau Bandung Timur, make community Bandung Timur itu selalu ada gerakan subuh berjamaah ngabring marake motor gaya teh. Geus motor teh bakal jadi saksi ka surga karena dipake karena ka hade. Tah, sok bring ka ditu, bring ka dieu, turing tuturkeun kuring. Naon neangan ka hadean GPRS gaspol rem saeutik. Gaspol rem pas salat. Insyaallah saya baheula boga senior ngaranna Sopan Sopian suaminya Widyawati. Maotna keur momotoran teu nanaon asal wudu heula we. Uje maotna balik ngaji naik motor nabrak tembok ti harita urang naik ngaji make motor teh da lain teu boga enmek. Sieun maot juga Uje. Kemari di Pusdai duet nyeung Opik tombo ati. Opik anyar kene nungorana maot mantak tong jadi nungora. Jadi nukolot we. Nya. Jadi pastabiku khairat, berlomba-lomba kepada kebaikan. Apapun hobinya almar'u ma'aman ahabba. Manusia itu bareng dengan apa yang dicintainya. Resep memotoran, memotoran. Ngentong boho, wudu heula. Perbanyak kebaikan, perbanyak charity. Karena dakwah itu bukan hanya cerita, tapi charity, empati, dan peduli. Seperti yang kita lakukan hari ini, setuju? Maka kelihatannya positif da karakter sahabat ge rupa-rupa aya nu ahli perang, aya nu ahli ilmu, aya nu ahli masjid, aya nu ahli berkuda, sok. Jadi ngabringna kana kahadean, karena yang paling kuat di bumi ini bukan gunung. Gunung sakuat-kuatna gunung pasak bumi, elehna ku beko, tuh lingkar nagrek dikerokna ku naon? Gunung kuat eleh ku beko mah berarti nu kuat besi. Matak nu ngarasa kuat mah sok aya nu ngabeusi. Nya. Beusi elehna ku naon? Ku seuneu. Seuneu elehna ku cai. Cai elehna ku angin. Hujan dipepeuskeun ku angin. Angin elehna ku naon? Ku tukang sate. Tah gawe tukang sate. Tukang sate jelema. Elehna ku naon? Ku tunuh. Ku tunuh mah derege. Nutug bray. Tunduh mah, mun keur nyetir di jalan tol tunduh berhenti dulu, ngalenyap bahaya. Berarti tunduh nu jago. Tunduh elehna ku sare. Sare keun moal baleg. Nya. Sare elehna ku maot, matak mun naik sare kudu ngadoa bismikallahumma ahya bismika dengan menyebut namamu ya Allah, kami hidup, kami mati. Berarti tidur teh miniatur kematian. Maka kalau bangun tidur seperti tadi pagi, alhamdulillahilladzi ahyana. Terima kasih ya Allah kau bangunkan aku kembali, diberi kehidupan hari ini. Ramadan mah bakal datang, tapi yakin enggak Ramadan besok kita masih ada? Tah eta nu teu terjawab nepi ka ayeuna kudu kunaon kudu nyieun kahadean, kudu harus memperbanyak amal supaya punya bekal pulang ke akhirat. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, apa bekalmu untuk hari esok? Sudah punyakah ketakwaan yang tetap dalam hati? Ini kamana wae ge jug. Nu penting mawa ka imanan. Maka yang diseru oleh Allah untuk menyambut Ramadan itu, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam. Maka judulnya keren tuh, Ramadan. Pol, turing gaspol. Pol karena kehadiran. Gas karena amal soleh. Ya, setuju tidak? Saya ikut berbahagia hari ini, insya Allah komunitas ini akan dijuarakan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin Allah. Barang siapa yang meringankan beban orang lain, Allah ringankan dia. Tukudu nungguan Ramadan, cantang tuh kebagian Ramadan nama gara-gara ngiluar arisan paket lebaran. Ngaranyuk gamis, nyarokot mukena anyar. Yakin, bisa jadi subuh tadi subuh terakhir kita. Makanya kenapa saya berhijrah, loba babaturan nu maot keur momotoran, maot konflik, maut bertengkar, maut perang, teu nanaon singan rek itu wae. Enggak, saya merinding pagi ini komunitas motor naon ieu syariah kieu ngayakeun kegiatan anu penuh kebaikan bagi sesamanya. Mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh yang mengkiparati dosa-dosa kita, dan kita tidak hanya berkumpul di dunia tapi berkumpul juga di akhirat. Karena ada pesan di Al-Baqarah yang dijadikan mukadimah tadi di awal, wattaku, takutlah yauma la taji, kepada satu hari yang mana di hari itu nafsun an nafsin, ke di dunia nama sadapur, sasumur, sakasur, sakomunitas, tapi di akhiratnya berbeda tempat, nu hiji di surga, nu hiji neraka, disebabkan amalnya tidak sama. Saya contohnya Ustaz Ibrahim yang bapana, Ibrahim nama di surga, bapana di neraka. Na'udzu billah. Lut dengan istrinya, Lutna di surga, istrina lesbian di neraka. Ada lagi Nuh dengan anaknya, Nuh bapana nabi di surga, anakna di neraka. Ayah di Alokna di surga, Muhammad mangna di neraka, Abu Thalib. Cik urang ngumpul di komunitas anu sarua, motorna sarua, turingna kadang bareng, kek di surgana bareng te, insya Allah lamun amalna ceritina bareng ke bakal mendapatkan surga yang sama. Ibu pengen masuk ke surga? Aslina, daek initna ayona, pret. Riweh jeung ibu-ibu mah. Ibu resep boga salaki taat ka Allah? Rajin salat? Rajin ka masjid? Ahli zakat? Tukang haji jeung umroh? Resep? Berarti ibu suka suami soleh yang menjalankan perintah-perintah Allah. Setuju? Sepakat? Ibu baik si bapak kawin deui? Tuh. Ayo kawin parentah saha? Bu, mesti bapak kawin deui bae? Ayo Allah wae teu nyarek nah ibu curak carek sia teh. Riweuh bu, pak matak. Lamun rek kawin tong bebeja. Ria. Geus jempe. Berat izinna, matak di perizinan eueuh izin poligami. Berat mana minta izin yang minta maaf? Nya geus tong izin mun kapangi minta maaf. Setuju, pak? Takbir. Ya bapak-bapak istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Pak teu era ku meja, meja wae suguna opat. Mun rumah tangga yang kuat kudu opat. Nya, si ibu licik. Mun urang maot ibu ngilu teu? Status jadi janda, anak jadi yatim, masih dahar teu? Masih make baju teu? Tong sieun rezeki mah ti Allah lain di salaki, salaki maot teu ngilu geuningan. Tapi mun beak masa idah salaki nangis maot kawin deui teu, pak. Egois teu? Matak bapak mun geus maot pamajikan kawin deui hudang deui. Sia. Aing baheula yang kawin jiga maneh. Kumaneh dicarekan lak-lak dasar. Ayeuna maneh ngeunangeuna jeung nu anyar eta dipan meunang nganyuk aing di Kolombia. Geus lunas dipake sari jeung lalaki batur dioyak-oyak. Sia, dicekek. Sok rek kawin deui mah yang dicekek. Tak izinan si bapak kawin. Da urang maot ge ibu kawin deui. So, liciknya egoisnya. Riweuh jeung ibu-ibu. Moal da encan. Ayeuna wae aya awak mah teu ka mamana, tapi kan sinyalna ngider. Nyaho. Aye pelakor diramekeun. Nya, hese lah jeung ibu-ibu mah, Pak. Matak daripada hiji pas hewae mending opat akur. Fastabiqul khairat. Berat iman itu. Jangan merasa beriman kalau belum diuji. Yusuf dikunclungkeun ka sumur. Tahu sejarah itu? Jangan lihat prosesnya. Proses for progress, don't protest. Tapi akhirnya kan jadi raja. Ayub budug saumur-umur selama 30 tahun. Tanpa BPJS jeung jam sostek sok. Kembali Allah utuhkan kulitnya. Ibrahim dibakar api tapi api menjadi dingin bagi dia. Ismail harus sembelih ayahnya sendiri tapi tidak jadi, hanya ujian saja. Yunus kembali dimuntahkan oleh paus yang menenggelamkan dalam perutnya. Naon jurusna Ustaz? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad. Jangan termasuk orang-orang zalim. Gimana caranya Ustaz? Kiparatan dosa ku kahadean. Atbi'is sayyi'ah bil hasanah geus weh nunggeus geus. Dawa jeleman steril tidak dosa. Setuju? Jangan merasa bersih, harus bersih merasa. Ustaz Epi saha baheula. Jadi ustaznya dikutuk we ku masyarakat. Kamana ustaz? Amin. Kamana ustaz? Walaupun dulu mah penghinaan. Da urang tukang mabok, tukang ngelut, tukang ribut. Coba tiba-tiba ya ke masjid. Kabeh aneh salemur. Si anjing ke masjid. Jingkang tong? Entong. Nabi wae manusia terbaik, ada yang mencaci betul? Ada yang meludahi betul? Matak mun rek hijrah karena keadaan sing sabar, tutupan ceuli, da pasti wae aya nu ngomong mah. Si anjing adan edan. Goblok, si eta jadi ustad. Jadi ustad teh goblok. Tapi ketika saya maksiat, ketika saya bejat, tidak ada yang menghujat. Dan sieuna ni kadek. Ayo saya make gamis ke masjid di sareng serikeun. Kemana budak penek mah make daster cenah. Untung di endorse ya. Jadi geus lah jadi diri sendiri, setuju? Da teu kudu make kopeah meureun nya. Kumaha pantesna di kopeah awak penek kemana lurah cenah kan nyeri hate. Ayo kieu mah kan jigaan dirip nya. Luar biasa nya. Da urang mah atuh beungeut serba salah, geus tong dikeprokan da lain japati. Kaing hiber deh, saya tidak gor nih kadinya. Cukup drone menu hiber, duh sugante engang. Ya. Jadi dalam berbuat kebaikan ini, jangan menunggu kebanyakan orang. Ayah runtah di jalan hiji, piceun karena wadah runtah. Niatna karena Allah, kayak ku Allah di buruhan. Saya kadil karena Allah, ngaji incan, opion gak sanyiru. Rek di opina, saya dah di paroto wae. Anggesnya dibungkus, ya. Cek aagim innamal amalu biniat lamun migawe amal kudu nangtukeun niat kadieu teh karena Allah karena oleh-oleh karena atau karena oleh-oleh beda lamun karena Allah orang datang kadieu karena Allah faida da'aka faajibu kalau diundang datanglah datang efek sampingna teh ngajincan kopi sagelas ngajincan opieun sanyiro nya berarti eta mah efek samping keur macul mangih blut cokotong. Nah, enak nu jomlo keur ngaji di dieu mangih jodoh cokotong. Tanya heula bogoheun teu. Mana cuka cokot wae tuh nya. Manehna mah egois. Tanya heula bogoheun bising pasalaki batur. Tapi awewe mah teketan nepi ka ayeuna ge neangan karena orang bisa menikah dengan siapapun tapi tidak bisa menentukan cintanya untuk siapa. Perempuan itu, Pak, tara ngomong tapi sekali ngomong nyem duit. Mereka teh para pencari masa depan yang jelas. Ibu, boga anak, nu can menang jodoh, pasti neangana masa depanna nu jelasnya. Ku saya di bejaan nu masa depanna jelas mah aki-aki. Jelas sakedeung deui maot. Entah kawin yang aki-aki nu beunghar. Nya riweuh ibu-ibu mah. Masa depan yang jelas itu surga. Di dunia mah bahagiana babahagiaan. Bahagia teu bahagia selamana. Cek saha duit ngabahagiakeun. Money is not everything. Uang bukan segalanya. Saya stres, duit loba apa gak butuh? Coba rek dikamanakeun da duit monopoli unggul. Aiki mah boga duit seetik, rezeki seetik. Simpangkeun karena donor darah. Simpangkeun karena sunatan masal. Simpangkeun karena cerita empati peduli. Supaya Allah mempedulikan kita. Karena ada hadisnya. Barang siapa yang meringankan beban orang lain, Allah ringankan dia. Jangan menunggu bahagia untuk bersyukur. Bersyukurlah. Saat kita bersyukur, Allah bahagiakan kita. Setuju? Jangan menunggu bahagia untuk tersenyum. Sok, sariri sok. Duh, ima riwa seriwaya nunggu arisan cair. Leng mun nomorna deet. Seri atu iroh dah gratis. Lemake kuota tubuh iroh. Ya. Seri meni pedit. Komong ke Ramadan kudu tebes sumuh kali ahika sodakoh. Ramadan teh barang kenung, ramijur rarai, hayang angin seutik dayak dagan, itu ikhlas puasa teh, tengosok gigi, hayang huntu di behelan, benget di bodasan, jika kesemek, ya, buuk di bereman, hayang beheng hideng, puasa terangosok gigi, make behel jika popoyan, kangkung rawe, sok gigi, me bersih, ya, faida parok tapang, entong terjebak satu pekerjaan geus beres pagawean eta bereskeun pagawean lain. Ku Nabi dianjurkeun leuwih berseka, leuwih sehat supaya Allah suka, Allah cinta. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatah. Sing gagah yeuh, bulan puasa teh bulan leuleus, bulan semangat, bulan kuat untuk taat. Ieu mah beuki leuleus, hayang digelang. Mun leuleus mah digelang heuras. Ieu mah rajun ibadah, gawena sarelpi. Meni teselpi sapoe teh, menyere awak. Reka dia wae, OTW baltos. Kajian bersama Ustadz EE. Jangan ping aku, karena aku di rokaat kedua. Edan, tiap ganti rokaat, tiap ganti status. OTW tahajud. Di beja-beja ke grup WA, waduk si eta keur salat nyeun status manya. Yuk foto urang ke ruku ya. Riwe nyeri awak mun teu update teh. sampai status nyeri awak namanya ditulis badanku nggak enak. Coba baturan teh mandi kumasako ame enak. Riwere kitu wae. Hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Jadi di akhirat gak bersisa. Karena amal yang kita lakukan ternyata bukan untuk Allah. Ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Allah segala puji bagi Allah ulah karena oleh kudu karena Allah. Mun karena Allah menang oleh, mun karena oleh mau menang Allah aslina. Ay amal nama sarua. Sholatnya dibeda-beda, ay ayah jelema mah. Biasa maca anas alpala kuluhu. Ay nama ayah mitoha dehem. Si Abah euy ngilu salat. Qul magdubi alaihim waladdolin. Amin. Karena mitoha ngiluan langsung dirubah biasana Anas jadi surat Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Ah, nyaho anjir. Aya mitoha ditukangeun. Tah eta teh geus berkepentingan. Maka ada ayat fawailul lil celaka walaupun dia orang tukang salat. Kenapa? Ada yuraun, ada riya. Ustaz gumatu ieu acara di kamera, make drone dan lain sebagainya. Baik, ya Mas Sugandeng ngemotivasi batur supaya berbuat kehadean seperti kita. Amin. Karena barang siapa yang mencontohkan kebaikan lalu diikuti banyak orang, Nabi bersabda, "Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang membuat software kebaikan, sunnah kebaikan lalu diikuti banyak orang, insyaallah sejumlah itu pahalanya. Ini multi level marketing dalam Islam. Maka saya doakan Bantara ya sering-sering mengadakan kegiatan biar punya bekal pulang ke akhirat. Allahu Akbar. Kenapa dalam sholat sunnah setelah wajib itu dianjurkan pindah tempat? Biar bumi jadi saksi pernah dipakai apa? Pernah pakai ibadah atau pakai maksiat? Mantak hati-hati nu sok kikituan di luhur bumi Allah engke disiksa taku digencet ku tanah eta. Tukang ngusep maotna keur ngusep. Aslina dibetot guramis ya di Jongberung. Ngagu jubar. Poe Jumaah. Ki, aki-aki pelakuna. Ki, curang teh aya Jumaahan. Alhamdulillah. Ki mata raka godak ku nu Jumaahan. Ngomongna teh jiga nu bener. Geus ya urang teh Jumaahan. Nah balik Jumaahan anu gogorowokan. Ustad buru wiridna. Ustad buru dikirna. Oh, ibu riweuh atuh. Itu anu ngambang di balong tadi gerek ini Jumaahan anu ngambang tai lain. Aki-aki, oh nu tadi diajak Jumaahan. Hati-hati, innamal amalu bil khawatim. Tukang ngusep, mawatna dibetot gurame. Tu bisa ngoja di kelebek. Tong nyalakan gurame, eta ijro, iya tukangan. Cek ijro itu siang ngusep, wae. Kuota ngusbeak. Tukang roti, mawatna kedagang roti. Sapopoena wiridna jika kia roti suuk, roti kacang. Roti kajet, roti pisang, roti jebret katabrak angkot. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkin kan ustaz, la ilaha illallah. Kuma jawabna, kantun roti suuk. Tak hati-hati kebiasaan buruk menentukan akhir kita. Sumul khotimah husnu khotimah. Tayo mudah-mudahan weh. Sering-sering mengadakan acara kegiatan seperti ini dicatat sebagai kebaikan. Mama yamal miskola daratin khairayyara. Mama pahili nyatat Allah. Tak saya dukung. Pastabikul khairat. Berlomba-lombalah kepada kebaikan. Karena yang paling kuat di akhirat. Tadi gunung eleku besi. Besi eleku. Sene eleku. Cai eleku angin. Angin eleku jelema. Jelema eleku tunu. Tunu eleku sare. Sare eleku maot. Maot eleku kehadean. Ya contohnya Ibrahim alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih disebut namanya tiap sholat ya oleh siapapun yang sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Terkenal di alam ini. Kenapa? Punya kebaikan. Insyaallah Bantara and make community, kalau kegiatan-kegiatan yang baik, komunitas ini hilang pun akan ada yang mengenang. Bumi ini akan menjadi saksi, kolong tol akan jadi saksi bahwa ini pernah dipegang kebaikan. Bahwasanya di sini ada saksi abadi berupa charity, berbuat baik kepada ilahi. Insyaallah di Mahkamah Konstitusi nanti kita akan digolongkan orang-orang yang berbakti kepada ilahi. Maka sok nuboga darah leuwih daripada kudrakula disedot, mending donarkan. Kan ayah Dracula ngobrol. Jadi hiji mangsa ayah pertemuan Dracula sedunia. ngariung jiga kieu. Aya Dracula Indonesia, Dracula Inggris, Dracula Amerika, tiluan ngobrol. Emane masih kana getih teh? Masih cenah. Kelanya aing geus lapar ya. Seng ini sakedeung. Geus cerah deui beungeutna sakacamatan pucet. Da disedot ku Dracula eta. Terus nu hiji mah set. Datang deui geus seger deui kelinci bae kabeh. Pas Dracula Indonesia urangun cenah. Goncang pisan Indonesia mah. Degdeg geus balik deui ti Dagor cenah. Orang Indonesia mah sok rusuh. Ya. Jadi yuk berbuat kebaikan tapi tong rusuh, tentukan niat rek ka mana arahna. Da teu kabeh kahadean alus. Balik ngaji ti dieu, Ustaz Epi ngebahas pasta biku khairat. Beloma-loma pada kebaikan, ngejos langsung kaluar ti dieu. Ini rek mentas. Teu ditanya heula, oh ieu kahadean mun dipuntaskeun. Puntaskeun. Alhamdulillah diciduhan. Nah ini dipuntaskeun teh ka donyiduhan lain nganuhunkeun. Karek ge beres mentas ya teh. Tanya heula, eudeuk moal. Obong barudak mek, wah disiap kumio teh nyeri hate. Goblok, aing teh loba anggotana, sia nyusul barudak mek. Panggih mio anu nyusul teh di pom bensin. Angsrodgeun calana, sia anjing tadi ngebut. Goblok yang digulung ku barudak mani nyusul. En mek teh sesena leuwih luhur. Sanes ngebut, ah tekuatan ee sana. Daripada ee di jalan, oke sih. Jadi sahanu era. Ya, matak jangan terjebak, jangan tergesah-gesah. Al ajalatu minas syaiton. Tentukan niat rek dibawa ka mana. Harapannya di kajian ini walaupun ringan waktu duha saat doa diijabah menjadi investasi walaupun kecil tapi dicatat oleh Allah sebagai kebaik. Jadi di jalan teh aya salamet. Saya kemarin baru pulang dari Israel. Aka 47 teh nasira, rek ka mana ieu? Bade ka yatim Palestina ceuk urang teh. Dihalangan ku orang Yahudi. Orang nanya heula mah, Epi ka Israel 2 minggu, selamat moal. Nah Epi ka Israel, ah anger di Israel bahaya, di Bandung oge bahaya. Karena di Bandung loba ustad kamari-kamari, tenggelan gunung gelo, pernah dengar itu? Ada yang beberapa ustad yang wafat. Rumah saya sudah di cakra merah. Kode mereka kalau cakra merah bunuh di tempat. Mah Epi selamat moal di gunung gelo. Cik si mama insya Allah, Allahumma antas salam. Selamat mati Allah, minta mereka Allah. Pas balik ngaji jam 2 peting, jir. Imah urang euy di cakra beureum, paeh teh. Ah, ayana mobil cet beureum, cakra we salemur ku urang kabeh. Jadi nu gelona nu lieureun. Nya, Epi mah bakal salamet tinu gelona mah, da leuwih gelo tinu gelo. Ye ulah aya ku nu gelo kitu. Sok rek gelo mah tapi dinu kahade. Karena Nabi Muhammad dulu gelarnya Al-Amin, ketika hijrah mendapatkan wahyu disebutna Al-Majnun. Nugelo pasti aya nu sirik ieu nyeun kegiatan. Wah anjing nyaho baheulana lah, yang kapuji lah pencitraan. Bae batur mah rek ngomong naon ge. Da jelema mah aya wae peundeuna, pro kontra netral jeung biasa-biasa. Emang hijrah ngeunah? Bu dipoyokan bu, dicaci, dimaki, didengki, diasingkan. Saya baheula tukang raktir babaturan nginum, karaokean, ayeuna jadi ustad. Aya we nu anjing-anjing teh. Ah anjing apa baheulana ngisingna oge cingogo nya heueuh atuh mun nya ngising kieu. Ya anjing kiih. Geus lah tong saruana. Setuju? Ini ada hikmah, Pak. Jangan patah semangat untuk berbuat kebaikan. Satu ketika Luqmanul Hakim membawa seekor keledai. Kalde, kuda leutik. Tumpakan kuduaan. Aya we nu komen teh jelema gelo naon? Eta kuda segede itu tumpakan kaduaan punya telinga dong. Cik hayang nyaho ka anakna teh, kamu di atasna. Ayah jalan. Ayah kana ngomong, aya. Budakna naon eta kolot leumbang manehna di luhur kuda. Balikeun enak, bapa nu naek ujang nu leumbang. Aya kana nu komen, kolot cileupeung budak titah leumbang. Geus jang aya mah urang ngabring we tiluan jeung keledai. Jelema gelo batur mah ditaekan ieu kadon ngabring tiluan. Kagok edan panggul we keledaina. Anu kemen ngomong nu gelo cenah. Nya. Jadi kenapa berbuat baik ibadah itu lelah? Karena niatnya tidak lillah. Kalau kita lillah biarkan Allah yang menilai kita. Aya we balanti alhamdulillah. Maka just the way you are. Jadi diri sendiri, perbanyak kebaikan. Da balik mah masing-masing. Siapa yang merasakan bekal kita dari kebaikan kita di dunia? Ya kita sendiri. Melak pare jadi pare. Melak bonteng jadi bonteng. Melak hade jadi hade. Melak goreng jadi. Jangan ingin dinilai orang. Itu yang akan capek kemudian. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kalau engkau mau beribadah kepadaku, jangan engkau lakukan karena sesuatu yang bukan karena Allah. Nanti kalian tidak ikhlas, riya, gagal amal. Wa qadimna ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Di akhirat kelak banyak yang amalnya bagus, tapi seperti debu yang ditiup angin tak bersisa, disebabkan amalnya tidak ikhlas, bukan karena Allah. Na'udzu billah. Capek gawe, teka pake, diteke, segedeng dei jadi bangke, murek balik tong diengke-engke, bising keburu jadi bangke. Kalau mau berbuat baik jangan dinanti-nanti, bisi keburu mati. Kenapa harus punya kebaikan? Karena hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Dipaksa mau gak mau, suka gak suka, siap tidak siap, betul? Bila waktu telah terhenti, teman sejati hanyalah amal. Cek opik. Kullu man alaiha fan. Semua akan binasa. Kullu ajalli musamma. Semua ada expire dan kadaluarsanya, betul? Maka ibu-ibu jangan sombong, merasa masih muda, sehat, poe minggu songiluan. Jumba hareupeun borma jeung gria. Syarat mati mah tidak harus tua dan sakit, Bu. Hati-hati jaga wudu, Bu. Bising maut ngebongohan, Ustaz nyawat di mana? 70 kali dalam sehari Izrail ngecek kuota sisa usia kita. Oga dulu inget, pulang umroh kena virus Ebola. Kemarin saya dua hari di Jepang, demam tinggi 6 derajat. Wah, asa cikungunya lalinu maut ya. Oga pulang umroh enggak pakai suntik meningitis meureun. Balikna demam tinggi, da boga duit, lompat ka Singapura menyelamatkan kehidupannya. Duitna beak maot anger. Oga menyangka di Singapura oh Izrail meureun. Nyaho Izrail Jakarta nelepon. Si Oga tak ka Singapura tah. Anger maot di ditu ge. Nya, hati-hati, hati-hati. Nya. Lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Lupakan kejelekan orang lain kepada kita. Ameh teu gula darah. Ameh teu setruk, urang gering teh loba mikiran nu lain. Tatangga meuli mobil, gembeng. Tatangga balanya kulkas, gembeng. Tatangga kuriak imah, gembeng. Tatangga masang parabola, gembeng. Kuduna atoh. Tatangga meuli mobil mun urang gering bisa nginjem, kuduna kitu lain. Gembeng, gembeng. Tatangga geus boga ilmah, kulkas, mobil jeung parabola, si eta mah boga gegebegan we. Berat maot keur gegebegan. Cik atuh mikil. Tah, maka perbanyak kebaikan. Biarkan orang mau berkata apa. Da melak pare mah sok jadi jukut, melak hade mah sok timbul butut. Mun urang nyangka hadean pasti we anu ngomong, "Cieun, make tiung nyengsol kitu." Nya bae we atuh dayana mah keur usum nyengsol. Dipoto wae dengdekeun. Kenapa perempuan berfoto miring? Karena perempuan butuh sandaran. Mun teu miring, ngegel letah. Naon dagang letah online sia teh? Kalem we atuh, teu bosen teh rok dipoto. Lebay. Kayak puasa dipoto. Puasaku lemas sekali hari ini. Bibirku kering. Karena aku tadi sahur kurang minum ya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada puasaku. Puasa mah tuh kudu kanyahoan ku jelema. Mun sholat, mana si Ustad? Tuh ker sholat, keciri takbir ruku jeng sujud. Kemana si AA? Tuh, ker mayar jakat, keciri mayarna. Kemana si Ece itu? Ker haji, keciri ke bandarana. Tapi kalau saum gak bisa kita lebay, kita alay. Saum mah aku dengan Allah aja. Fa innahu li, saum itu untukku wa ana ajri bihi. Latihan ikhlas itu di saum. Batur sahur, ngilu sahur. Batur buka, ngilu buka. Tiberang, batur puasa. Si eta, dahar samangka. Sorena, ayo ngajak buka bersama. Hadir, tapi dirinya tahu gak kalau dirinya gak puasa? Tengena, ta eta, nah puasa mah urang. Asal lebar, batal teka hajage. Saya kan punya kebiasaan kalau udah salat duha jam seginian. Nyen laptop, nyawa laptop. Datang budak nu pengais bungsu. Wur, pilus Garuda. Urang kan anti mubazir. Tekasep ngan payu. Loba orang dia GGM ganteng-ganteng mubazir. Ya, mun aya nu mubazir teh loba tersadar. Lung, cakruk-cakruk. Lung, rasa cikur teh. Cakruk, cakruk. Datang nuka dua budak. Ayah, istighfar. Ayah teh kan ustad. Kenapa makan pilu siang-siang? Emang kenapa? Ini kan Ramadan. Astagfirullah, ay kamu ngabe janteng ke deui atuh. Can wareg. Dai poho mah teh naon? Da nyeri hate bu nya geus teu ka haja. Diutah-utah da bulan naon pas buka puasa teh hambar bisa kitu tah. Ini ajaran keimanan. Malu pelanggaran sebagian dari iman ketika diakui itu teh kesalahan. Eta teh komo mun ngahaja? Tuh preman alun-alun jung merung. Pas bulan puasa kan lobanya spanduk mengucapkan warung nasi suka lapar. Mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 14 kian hijriah. Tapi di bawah pengumuman suku ngaraga rantung coba keur naon. Mah mungkin keur tadarus mah. Ku Allah dibukakeun eta spanduk ku angin. Bray kedarahan Indomie we dicengekan. Minumna lemon tea nyaho lemon tea di mana aya jerukan gelasna. Goblok ngabibita. Da memang gogoda Ramadan mah Bu. Mun ayeuna dahareun biasa-biasa we da eueuh dahareunna ge. Ya. Tapi mun bulan puasa sok rarasakeun. Ningali sepon nya, sepon beranting umah wadah. Aduh jiga ningali lapis legit heuh. Gogoda bulan puasa mah euy penampakannya. Ningali cucunguk ngaliwat da jiga korma atuh. Hayang ngudah gue. Ningali oli rem di tukang aki nya tukang ganti oli da jiga marjan atuh. Tikorote jiga yoyo ningali oli rem eta teh. Komo ningali kalian mah jiga jodoh aku. Aslina aya motor Nmax ngebonceng es da ditututurkeun we kabita ku ngecelakaanana ningali tulisan goyobod we da motor teh ngagibeg atuh hayang ka tulisan eta hati-hati gogoda bulan puasa mah nya maka saum mata saum telinga saum ucapan karena ada sekelompok manusia yang saum kata Rasulullah tapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja kenapa yang lainnya tidak saum aya saum orai apa orai, ular, kalau mau ganti kulit, dia saum. Supaya badannya panas, lalu kulit lamanya terkelupas, ganti kulit yang baru. Banyak manusia yang saumnya kayak ular, hanya ingin ganti baju baru, ganti baju lebaran, tapi tidak mendapatkan nilai saum. Tapi kalau saya lihat kegiatan hari ini, saumna can datang, kebaikannya sudah start. Keren gak? Dan tidak harus menunggu Ramadan, yang kehadiran mah. Ti ayeuna we star mah rek tadarus ti ayeuna rek tahajud sebagai pengganti tarawih ti ayeuna terus digalakkan ibu loba WA nu asup ka abi ustad urang botram yuk aisyah dahar wae teu bosan ti orok dahar cek nabi lamun rek saum teh galakeun saum sunnah keur anu teu baroga hutang kodo nu boga hutang kodo buru-buru kaburu ngeusan engke jadi kalewat di Ramadan hutangna nampuyak. Mun teu mampu pidyah, komo keur hamil mah ringan Islam mah nun teu mah teu dibayar ka Allah eta bahaya ka bawa maot bahaya. Tong baru utang puasa, utang materi wae, Nabi embung nyolatan. Maka paaina tadhabun mau dibawa kemana nih saumnya? Tapi saya melihat positif hari ini kenapa? Saumnya belum datang. Beginilah cara menyambut Ramadan, starting dengan kebaikan supaya terbentuk alarm biologis. Jadi mun diajar sepeda mah diceklan heula, tuluy dilepaskeun. Ini start kebaikan nantinya jadi ringan berbuat kebaikan teh malah asa ada yang kurang kalau enggak bikin kebaikan teh naon. Tapi Bu, tingkatkan saumnya. Nanti mah mulai saum mulut, saum pendengaran, saum penglihatan biar saumna teh khususil khusus, saum yang khusus di mata Allah. Jadi saum kita hanya untuk Allah, ya. Terus tong ngikuti budaya lama, Bu, tarawih teh ibu mah sok milih anu terehnya. Saya pernah dipegat di satu masjid ku ibu-ibu, Ustaz ka dieu Ustaz Epi, foto heula foto. Naon Bu? Ustaz ngimamannya di dieu nya. Ustaz request bacaanna tong paranjang teuing. Ke dibere hongguan jeung marjan. Siap Bu kumaha abi we nya. Ternyata nya nu beuki yasinan ge, yasinan di bawah tarawih mah ngadat sia. Ce Ustaz Epi mah insyaallah lah bisa diajak ngobrol. Pas maca Al-Fatihah rakaat pertama. Ghairil maghdubi alaihim waladdolin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Koplok ustad cenah. Kebenang diajak prom kompromi. Yasin itu 85 ayat. Wal Qur'anil hakim cek. Ngajakin cek. Tong dionang di bejakin gak DKM. Inna kalamina mursalin mit. Amit kudung ngamak mumri kais. Wah kok kenal capru kue. Padahal kan tilu ayat. Allahu Akbar. Geningan cenah. Sok goreng sangka. Bu, ayat taraweh teh salat teriweuh, tenang. Taraweh teh diurang mah ningali na YouTube 23 rakaat, gancangna 7 menit. Beres doang, kamana kebayang teh salatna? Mun aya imam jiga kieu di masjid urang bere helm. Berarti kecepatannya tinggi. Macana jiga kieu? Bismillahirrahmanirrahim. Diantep ku makmum teh antep-antep cenah. Mun dibenerkeun kacapruk. Manya maca wal asri dikolaborasi dengan watini dalam satu napas. Wal asri innal insana lafii usri illal ladzina amanu wa aminu sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Pamayuka dibu dan seterusnya. Sok mau antep-antep mending ngacapruk tapi tereh daripada bener lila. Sampai atahiyat nangge kadenge jiga kieu kan make mi kancing. Tahiyatul lillah wassalawat assalamualaikum. Syuda la ilaha illallah syadana Rasulullah. Hayalah salah hayalah falah. Qomati salatun. Ai siar ka mana? Ta nabi teh tersepeun mang anu salat kieu teh. Cek nabi bangsa teh goreng tapi anu leuwih goreng tibatan bangsat. Siapa ya Rasulullah? Mereka yang mencuri sholatnya sendiri. Maka perjalanan akan selamat kalau menjalani sesuatu itu tenang, tidak tergesa-gesa, mengikuti petunjuk, arah, contoh, sunnah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk sunnah yang kata Nabi, barang siapa yang berbahagia menyambut bulan Ramadan, Allah ampuni dosanya. Bahagia kita menyambut Ramadan gak? Nabi mah sedih bu, mau ditinggalkan ku Idul Fitri teh. Artinya bahagia ketika Ramadan didatangkan lagi. Cuman asuransi yang mana yang menggaransi kita besok masih hidup. Itu yang kita harus mohonkan doanya kepada Allah. Nanti saya bimbing doanya. Biar kebahagiaan Ramadan sekarang yang jadi kifarat dosa kita. Apa bukti sahabat sedih? Kubimbo dinyanyikan laguna. Setiap habis Ramadan, hamba cemas kalau tak sampai. Seangkatan sudah banyak yang diwafatkan. Satu alma mater sudah banyak yang dihantar. Salembur ngeslobanu dikubur. Bersyukur atas nikmat sisa kuota usia kita masih dihidupkan. Umur hamba di tahun depan. Allahumma salimni li Ramadan. Ya Allah selamatkan aku untuk Ramadan. Kabita aku pahalana. Nu wajib dilipat gandakan. Nu sunat dianggap wajib. Ngaji oge pahalana dilebihkan. Makanya saya butuh untuk kiparat dosa. Ya Allah berikan kesempatan untuk Ramadan. Alangkah nikmat ibadah di bulan Ramadan. Nikmat belah manana? Nutara dahar barengge, botram, peting-peting, jam tilu, jam opat, sahur. Udang barudak, yuk maya siapkan rendang, soto ayam, ayam kecap, segala rupa, kerupuk mie, baso tahu, gehu, goyobot, cendol Elizabeth, seblak ceker, subuh tenges ayak, awal mah. Ay, akhir mah angerwe kangkung. Nya. Sekeluarga botram bareng, makan bareng, pemajikan kaciri, anak kaciri, bahagia. Sekampung taraweh sa masjid bareng, senegara Idul Fitri bareng sholat di lapangan. Kaum muslimin dan muslimat sedunia, seluruhnya kukuh dipersatukan. Uwan upapasyaan minal aidin wal faidin. Sahabat mah ceurik sieun teh kabagian deui Idul Fitri. Hayu urang mah ceurik teh sieun teh kabeli baju, sieun teh HR telat, salah. Tengis tong nyariin bangsa nastar nukar itu tengi nu tahun kamari ge. Sing loba silaturahmi mah yang loba rizki mah. Enak baru dak bantara sabriji sili anjangan. Nu ayah suuk sakeler mintanya sarawu. 10 imah ge sakeler ente erah mah. Tong kan ukitu wae konsena yuh. Ame ibadana husu. Biasa wirid make tasbe enak mah wiridna ku kacang. Tapi ayah hikmah na wae. Jadi lamun barudak bantara make community teu ngariung dina kahadean teu era ku korong. Korong wae diriungkeun. Sok mun geus gorong tara langsung dipiceun, pasti diriungkeun heula. Ngaku. Sajorok-jorokna tukang ngorong, pasti nyimpen korong mah apik. Mun teu dikolong meja, sok. Tah ieu ge aya saha nu badag kieu ye, urang saya meja. Nya, dikolong kursi. Teu era ku korong. Kaleng we, Ramadan mah ngariung. Apa hongguan? Eta awewe nu aya na hongguan teh linjana eta tong bogoh. Nya ge anakna dua lin dua tilu, salakina saha sat? Salakina teh kaleng mone. Anakna teh tilu nu hiji geus gede si Cika Nisin. Bibi-bibina susucap nona, kaleng wae ngariung Ramadan mah nya ge jerona gorengan jeung saroja. Keun we ditinggali mah ngariungna. Keluarga kaleng teh. Cik atuh mikil teh lah ku kaleng. Tah urang teh ku kegiatan sederhana ieu menyambut Ramadan, Ramadan poe turing gaspol, tetap semangat Ramadan tong jadi leuleus. Saya nanti Ramadan punya program sahur berjamaah, taraweh in the mall. Jadi taraweh saya mah tiap tahun tara di masjid. Sebagian di mall ngajak barudak motor taraweh bareng. Taraweh nage nu lain sakeudeung. Taraweh nage nu sajam, nu sajuj. Barudak motor nu ditara toge dibawa taraweh panjang mah carerik, cangkeuleun. Aslina, tapi aya nu asup Islam, itu dakwah. Karena dakwah itu merangkul bukan tad saya rek ke masjid tapi era euy tato geus aing nu ngelehan. Tarawehna di mall, da aya toilet, aya tempat wudu, jadi nyewa mall. Kalau tahun kemarin di Click Square. Itu sebulan ada yang masuk Islam, ada yang hijrah. Itu Yana Umar yang bobotoh. Saya dapatnya si Yuki Pasben, banyak anak motor, ada yang masuk Islam orang Hindu. Dakwah bukan. Dakwah itu mengilhami bukan menghakimi. Sok dah sholat sunat bebas, sahur bareng bubar, terus dilanjutkan dengan subuh berjamaah. Manfaat nggak? Jadi motor hobi itu jadi saksi ibadah orang. Tiap putaran bannya itu dihitung Allah. Pakai ke diskotik, pakai ke karaoke, pakai ke mana? Pakai maksiat. Saya kan dulu DKM, diskotik, karaoke, massage. Sekarang mah deket ke masjid. Alhamdulillah. Kenapa saya kerjakan itu? Karena saya yakin ada hidup setelah mati. Ada akhirat setelah dunia. La'allakum tattaqun. Supaya kita termasuk orang yang bertakwa. Saya ingin tablik akbar ini tidak searah. Ada pernyataan, ada pertanyaan, ada pengamalan, ada pengalaman. Sok, mana MC? Dua ikhwan, dua ahwat. Yang bagus pertanyaannya, ada program bulan November, John, Umroh Enjoy bersama Ustaz Epi. Sugan yang menang milik di dia. Umrah pulang pergi, jalan kaki.